الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها البسملة تقدم الكلام عليها والشمس وضحاها أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية توفر آلاف الملايين لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا لكنها من آيات الله العظيمة كتب لي dalam tafsir surah Asy-Syams ini basmalah sudah berlalu pembicaraan tentangnya wasyamsi wa duhaha demi matahari dan cahayanya di waktu pagi demi matahari dan cahayanya di waktu pagi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi bersumpah dengan makhluk yang sangat agung ini makhluk yang sangat besar ini yaitu matahari yang menunjukkan bahwasanya matahari itu memiliki keutamaan yang sangat besar dalam kehidupan manusia dan kehidupan seluruh makhluk sehingga Allah bersumpah dengan menggunakan matahari demi matahari dan cahayanya di waktu pagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari wa duhaha wa huwa dhu'uha dan cahayanya jadi bukan sekadar bersumpah dengan matahari tapi Allah bersumpah dengan matahari sekaligus dengan cahaya yang ditimbulkan oleh matahari itu kenapa demikian kata beliau lima fi dzalika min al-ayatil 'azimah disebabkan karena di dalam hal tersebut ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ilmu Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam matahari itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Naam. Kesempurnaan kudrat Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap makhluk ini. Lihat jamaah, seandainya tidak ada matahari, apa yang terjadi dengan makhluk? Jelas? Ini menunjukkan rahmat Allah terhadap kita. Dan dia adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Yeah. Beliau melanjutkan keterangannya, maka sungguh pada matahari ini ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak sampai dipikirkan oleh manusia. Manusia tidak bisa mencapai, bisa melingkup seluruh tanda-tanda kebesaran Allah di dalam matahari. Maka apabila matahari itu terbit, betapa banyak kekuatan listrik yang bisa dia tutupi di alam ini, alam semesta ini. Betapa banyak kata beliau. Dia bisa menutupi ribuan, bahkan jutaan kekuatan listrik. Karena mereka, yaitu manusia, tidak lagi membutuhkannya disebabkan karena apa? Karena kekuatan matahari ini. Maksudnya jemaah sekalian, tatkala matahari muncul di waktu pagi, betapa banyak kekuatan listrik yang bisa ditinggalkan. Tidak butuh lagi penerang. Jelas? Iya. Tidak dibutuhkan lagi penerang. Iya. Lampu-lampu sudah dimatikan. Yang di waktu malam betapa banyak penerangan yang dibutuhkan ya. Muncul matahari. Muncul matahari. Betapa banyak penerangan yang dia bisa tutupi. Jelas ya? Betapa banyak penerangan yang bisa dia tutupi. Ini kekuatan listrik yang ditanggulangi oleh matahari. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Dan betapa banyak manfaat matahari itu yang sampai ke bumi. Dari panasnya. Panas matahari. Yang mana kata beliau dengan panasnya matahari itu menyebabkan buah-buah itu menjadi matang. Kalau tidak ada sinar matahari, mentah terus buah-buahannya. Iya. Yeah. Dengan panas dari sinar matahari menyebabkan buah itu menjadi matang, mengkal, dan menyebabkan pohon-pohon itu menjadi baik pertumbuhannya. Yeah, lihat pohon-pohonan yang tidak terkena sinar matahari. Iya. Yeah. Seperti orang sakit. Daunnya tidak terlalu hijau. Dia tinggi tapi tinggi saja. Ini manfaat daripada sinar matahari. Dan manfaat-manfaat yang sangat banyak yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan muncul dari sinar matahari itu faedah. Faedah yang sangat banyak yang tidak mungkin saya bisa menghitungnya dan menyebutkan satu persatu di sini. Karena kebanyakannya berkaitan dengan ilmu falak. Ilmu falak dan ilmu bumi dan geologi. Geologi ya. Geografi mungkin ya. Ya geologi di sini disebutkan. Karena dia adalah salah satu tanda dari tanda-tanda yang sangat besar. Baik. Cukup dari kuasa, walaikumsalam, alhamdulillah, syurga.